Patahkan hatiku, senyummu menggoda jiwaku. Aku menyerah. Suaramu terus memanggilku, wajahmu ada di mimpiku. Aku menyerah. Malaikat di sampingku mengingatkan, tinggalkan dirimu. Setan pun di sampingku menyuruhku untuk bersama.